aja. Mesra, tapi semua telah berubah, musnah. Bahwa cinta yang lama. Selfie Indonesia. Wow. Siapa yang mana suaranya? Sulawesi Selatan mana teriakannya? Indonesia mana kebanggaannya? Tepuk tangan untuk Selfie Indonesia. Wow.